Bismillahirrahmanirrahim. Fahadha mangkasafa linnadirin binuril basirah. Fahadha utaikilah keterangan ya. Keterangan wingi dawa kole-kole. Mangkasafa mayaiku keterangan barang-barang keterangan ingkasyafa kang kebuka apa ma linadirin kedhi wong kang padha angen-angen kabeh wong kang ngawasi-ngawasi kabeh kene binuril basira kelawan mata hati peningal ati wong nek kapan gelem gunakno uteke ngawasi kabeh kedadian baru tahu. Oh ternyata siji waktu siji wiritan sing diwaca siji kebutuhan siji donga sing diterapno. Ternyata lah kok wiritan donga ibadah iku lah kok gak padha. Siji menungso siji cara. Wis ditata dening agama. Fa'ilam takun lamun ora ono kumin ahlihi fa'ilam takun lamun ora ono sopo siro ikumin ahli ahli ne nurul basiro nek sampean gak bisa melihat dengan mata hati iku turun pengalaman turun tau belajar kaya ngene iki ya fandur mongko angen-angen siro ilahi tobillah maring dawuh Gusti Allah li rasuli maring utusaning Allah wis ta Quran iku diwaca diangen-angen maknane engko lak kaya apa wis Gusti Allah muni A ya A Gusti Allah muni B ya B juga kan cerita iku nek sampean akali durung urip. Nah kali urip baru meres dawuh Gusti Allah kaya kelopo dadi lengo. Nek durung pinter aja tambah keliru sampean kok. Durung iso nyupir kok nyupir tambah nabrak-nabrak kakaruan. Wak tambisu lan ngalapo sira. Hu ing kitab Allah binuri iman lan padanging iman. Sementing sampean percaya nek dawuh Gusti Allah iku pasti bener. Fakot kala teman-teman ngendika sapa Allah taala. Li akrobi ibadi marem parek-parek kaula parek-parek kaulane Allah ilahi mara Allah wa arfa'im lan luring ibadi apane darajatan derajate ilahi mara Allah. Ladayono ngersane Allah. Coba tangan-tanganan. Gusti Allah ngendika marang kekasih marang wong sing paling parek derajate innalaka finnahari sabahan tawila wadhkuris marabbika wa tambattal ilahi tambatila lho ngene iki lho sing ki pedoman wong-wong sing durung pinter agama iki sudahlah dawuh Gusti Allah ku terapno innalaka sak temene kudu sira finnahari ing dalam waktu rino sabhan opo moco tasbih moco tasbih moho sucek nomara Allah moho sucek nomara Allah tawilan kang suwi ono ngaroni sabhan makne penggawean watambat wadhkur lan dikira siro ismallu ismaru binga asmaning pangeran siro watambat talan jungkungo siro jungkung ilahi marah Allah tambatila kelawan jungkung temenan Quran doi nek awan yo sampean kudu maca tasbih sing dawa subhanallah subhanallah subhanallah nek dalu jungkung ojo tangi-tangi iku perintahe Gusti Allah maksudnya mbok kok ngono ya ngono lah supaya iso ngono dikoordinir riwat jamiah-jamiah istighosah sak piturute. Anggone mereka ini sampean siji maneh. Nek sampean nalikane awan belajar sing nyereng nek tebengi ngapalno sing nyereng. Sampean torekote torekot pendidikan. Aja dalil iki. Gak iso ngaji sampean dalil iku wiritan tok ngumpul tasbih. Yen karasarane sampean kok ngumpul tasbih aja leren-leren siang dan malam lak ngono Qur'ane iki. Ayat liya qala Allah taala wadhkurisma rabbika bukrata wa asila wadhkurlan dzikira sira isma rabbika ing asmaning pangeran sira bukratane dalam waktu isu-isuan wa asila lan sore-sore wa milal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila annalikane waktu dalu fasjud sujud sira lahu maring Allah wasabih lan mau suci nojeru ing Allah lailan ing dalam waktu dahulu tawilan kang suwe le Qur'ane kurang upamane cekeli temenan iki dalile kabeh lho perintah Gusti Allah kok pokoke esuk sore aja leren-leren zikir asmaning Allah afdalu zikri la ilaha illallah Qur'ane wale-wale zikir paling mulia gak nungkuli zikir la ilaha illallah ojo leren-leren esok sore perintah Qur'an nek dalu kongon sembahyang tahajud ojo leren-leren niki dalile maknane tawila tawila ke suwe suwe suwe gak ana sediluk gak ana kurang mana Al-Qur'an yang dikoko Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'is syamsi wa qablal ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud wasabbih bihamdi rabbika kelawan muji marang pangeran sira maknane kok wiritan aja leren-leren gamane ngono ta iki qabla thulu'is syamsi sadurunge muncul srengenge wa qabla ghurub sadurunge surupe srengenge waktu jam telu esok, jam papat esok, lan mari asar ojo leren-leren wiritan, wiritan paling apik lho zikir, zikir paling apik la ilaha illallah wa minal laili langsung waktu dalu fasabbihu moho suci enang sirhu ing Allah wa adbaro sujud wa adbaro sujud sa'using sujud nek mari sujud sembahyang sembahyang tahajud jo leren-leren zikir ring Gusti Allah. Lah Qur'ane wis ngomong ngene. Kabeh maknane aja leren-leren, aja leren-leren. Cek kurang mana wis piro mau diitung papat. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili fasabbihu wa idbarun nujum weleh-weleh mana ini cita ini temenan ya ini soalnya saya tadi ngeyele sampeanku karo wong sing ngelokno wiritan ngelokno harapnya wiritan bareng-bareng gak oleh wacana Qur'an kita Qur'an kabeh sak mono akeh jengurung emosi ketika rewangi emosi gak kira kena dikandani dan ditutup ditutupi malaikat baru sadar dia rohno Gusti Allah nganti wasabbih bihamdi rabbika podo khinataku menarikane tangi sapa sira wis nek narikane sampean tangi jo leren-leren wiritan lah ngono ta sabbih bihamdi rabbika gak kok narikane tangi tok nalikane ngadeg tok wa minal laili yang songgo dalu fasabbihu mau suci nojero ing Allah wa idbaron du sause surupe piro-piro bintang-bintang yang apa bintang wis surup iku lho dadi wong dadi rina wingi sampean kok kengakeno wiritan zikiran-zikiran wiritan wiritan apa wingi sih terang ngono kok seje menungso seje sing diwaca seje waktu seje kang diwaca nah ini sekali ini gitu kan sampean bagian noto Urang maneh qala Allah taala innana syi'atal laili hiya asyaddu wa aqwa muqila. Innana syi'atal laili sak temene mangsane dalu, cukule dalu mangsane dalu. Ya ya nasyi'atal laili kok asyaddu lu nemen apane wat'an. Kok terus e opo cah kangelane. Wa aqwa lu jejeg apane gila, gila, gilan. Apa saiki kilane prakteke dawuhe. Oh, waktu dalu pancen angin banget. Kok ngentangi wiritan, mraktekno angin banget. Qala Allah taala, "Wa min ana laili fasabbih wa atrafan nahar la'alla katardo lan iku sangka ana al-laili." Sarta tengahe wengi fasabimo sucekno sira nalikane tengah wengi tangi yo ngake-ngakeno wiritan kabeh ngene kok Qur'ane bukan kongkon turu wa atrafan nahar pucuk ing rino esuk sore kongkon ngake-ngakeno wiritan kanggo apa teh la alakatardo supaya sira ku tardo rido sira air rido bisa wabila oleh ganjaran teko ngersane Allah. Temenan iki perbandingan lanang-lanang soal iki kanggo dalile samanku dalili istighosa, dalili wiritan, tahlilan, sholawatan iki kabeh dalile Qur'ane. Oh saman terapno. Jo nganti lulusan pondok plunga-plunga apane Ma'had Ali. Nang gak iso dalili. Silentreh sapa maneh sing dalili gak sampean jaro umek gak karuan tata negara ya wis gak karuan Golkare kere-kere menang Bakri Yusuf kalah Yusuf kalah ora tuni Golkar ya bukan PKB boloku biyen jaman no Golkar kalah boloku kalah menang Bakri wae kere-kere jare cek duri sama ngurus wiritan ya. Nah, mau wae kere-kere mana kapal-kapal sing bakal nyolong yo diobongi cocok yo ya kuwi cocok. Ade tentara kuatir ngobong lah aku apa entek iwak segoro gara-gara dicolongi wong luar negeri kerja sama barek sapa ayo barek sing jogo. Tepak diobong iki kelemno ya. Ki apa aku tau dikeki ya. Kon jiko kapal sitaan lah biayae luwe larang tak pirang-pirang puluh miliar wis gak ngurus gak kapal-kapalan ketuane kan sapa kene ketuane bahkan penyitaan kapal-kapal nyolong sa Indonesia pangkupun nek arep pirang-pirang sama juku dia ta ono Sulawesi kono wis sapa nggotongi kapal nggotong wedhusnya pikir-pikir wis rungokno dalile lawas lho sampean kate gak ro dalile istighosah sak pitu ya iki Qur'ane sak menake durung tutuk sekan Allah azza wa jalla wa aqimis sholata tarafayyin nar lan netep nglakonono sira ing sembayang-sembayang sunat maksude iki kena sembayang fardu ya kena tarafayyin nar ing dalam pucuk loro ning dina subuh karo asar wa zulafa minal laili lan sak mongso sang waktu dalu waktu isa innal hasanat yuzhib nasayiat sak temene kebagusan iku bisa nyirnakno hasanat asayiat yang kaelekan podo geni iso ngobong kayu-kayu garing no lapangan ganjaran iso ngobong dosa-dosa ganjaran paling gede yaiku zikir-zikir waktu dalu sumanzur mau kari-kari angen-angen no siro kaifa wa sofa koyo opo nyipati sopo Allah alfa izine wong kang buru bejo-bejo kape min ibadi songo piro-piro kaulaning Allah wabimada lan kelawan opo suwiji-wiji wa sofa nyipati Allahum ing ibadihi delok tah sapa tah calone wong sing bejo wis ana akhirate Gusti Allah wis nyindir. Coba rungokno bagaimana sindirane Gusti Allah marang wong sing calone bejo, bejo mbisono akhirate. Allah Ta'ala Gusti Allah ngendika ana Al-Qur'ane, amman wa qanitul ana al-laili sajida wa qaima. Aman ana ta utahe wong wa utahe manu qanitun. Netepi ibadah. Wong sing gentur ibadahe namanya qanitun. Ana al-lail ing dalem tengahe wengi. Kok ngawengi gak ana gak gelem turu tangi. Ibadah wiritan zikiran sing diwaca ngarep mau sajidan hai sujud pangko iman lan ngadeg yahzar wadiman al akhirat ing akhirat bayar julan arep arep man rahmatan rabbi ing rahmati pangeran iman. Lho wong sing kaya ngono iku lho nalikane tengah wengi gak tau turu tangi ibadah kepengin oleh ganjaran mlebu swarga wedi kuwatir mlebu neraka. Terus dawuh Gusti Allah kullal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kul ngucap sira Muhammad. Hal yastawi ora padha. Nek tinggal ana to iki sehal nafi ora padha. Ya ladzina sapa ngake ya'lamun kang padha ngerti sapa alladzina. Wala jan wong akeh layak lamun kang ora ngerti aladin gak podo. Wong pinter karo wong bodho iku gak podo. Jangan dianggap sama. Terus ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Wong pinter bakal derajate dhuwur. Nah iso pinter belajar kaya sampean. Kadang sing belajar gak pinter. Kelalinan. Qala Allah Ta'ala tatajafa junubuhum anil madoji yad'una rabbahum. Tatajafa ginggang apa junubuhum lambunge al mukminun. Wong-wong mukmin niku lambunge ginggang teko kelosone. Gak turu nalikane dalu. Tenguk-tenguk. Anil madoji iso ngepanggonan turune. Yadu unang pada dungung sopo al mu'minun robbahum yang pengirani al mu'minun khaufan wa toma'an. Khaufan wedi khaufan ay min adhabi wedi songo siksaning Allah watoma'an lan kepingin aimin rahmatihi kepingin leh rahmatih Gusti Allah. Kandane wong mukmin sejati yaiku nek dalu gak turu tenguk-tenguk ndonga kuatir mlebu neraka lan kepingin mlebu swarga kuatir oleh siksane Allah lan kepingin oleh pengapurane Allah. Iku tandane wong mukmin. Ika ape dalil wong torekot-torekot itu sing gak turu-turu siang dan malam. Dalil Qur'ane sak munake wis ana 20 sakmene. Nang catetane sitok-sitok gak ngelu sampean. Ngene jare gak ana dalile. Ono bae. Terus e qala Allah azza wa jalla Gusti Allah ngendika ana Al-Qur'ane walladzina yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama. Walladzina utawa ngake yabituna kang padha suwengi-wengi alladzina li rabbihim marang pangerane alladzina sujjatan piro karo wong kang sujud. Suwengi tegak turu sujud. Sembayang hajat, sembayang tobat, sembayang apa bae. Suwengi tetep gak mari-mari. Kuwi kuwi tandane wong apik. Qur'ane sing ngendika. Qala Allah azza wa jalla kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Ana sapa al mukminin, wong-wong mukmin iku tandane qalilan iku sithik banget. Minal laili waktu dalu. Ma opo mongso ya jauna kang podo turu sopo al mukminu wong mukmin iku nek dalu gak patek turu lapo remi ono ae yo iritan lho nek sampe ngaji belajar tandane wong mukmin wabil ashar yang dalam waktu sahur humutai al mukminun yastaghfiru napora njaluk sepuro kapene jam telu tangi wiritan astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim kabeh iki jamak ya gak ono sing sitok ya. Ternyata lho maca astaghfirullah ya bareng-bareng maca la ilaha illallah ya bareng-bareng kabeh kata-katane jamak ngono aladina hum nek apa ta nek ono zikir bareng-bareng kok gak gedhe mari sembahyang diwaca bareng bit ayo kono wong kabeh kata-katane hum kabeh hum yastaghfirun mayahjaun kabeh jamak ya tu narubahum lho kurang apa iki nudono nek kapan maca iku bareng-bareng nek mari salat zikir diwaca bareng-bareng astagfirullahal azim Allah la ilaha illa wal hayyul qayyum macane bareng dalile hum yastaghfirun bareng-bareng maca istighfar sing garai mundak eker-ekeran podo islami iku lha apa Qur'ane ngomong ngene kok tentang siri macam-macam lah mudah gari membingungkan sakepan ini terus Allah azza wa jalla fasubhanallah khina tumsuna wa khina tusbihun jamak kape moco subhanallah nalikane isu-isuan sopo al mukmin lan kene sore-sore jamak kabeh bareng-bareng maca subhanallah saben esuk sore macane bareng-bareng karo kancane dalile tusbihun tumsun jamak kabeh gak ijen-ijen apa ya nalikane mari salat subuh wiritan nalikane mari salat asar wiritan wiritan bareng kok gak gelem dalile Qur'ane weleh-weleh kabeh bareng gak ono ijen-ijen teruse dawuh Allah taala qala Allah taala wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah lho jamak maneh bareng gak ijen-ijen iki larangan keras kanggone aliran-aliran sing gak seneng weleh-weleh Gusti Allah ngendika wala tatrut aja nundung aja ngusir sapa sira aja pisan-pisan sama nusir sama nundung alladzina wong akeh undang kampur ndonga alladzina rabbahum ing pangerane alladzina bil ghadati ing dalam waktu esuk-esuk wal asilan sore-sore aja pisan-pisan ana wong bareng-bareng ndonga ring Gusti Allah saben esok lan sore kaya istighosah kaya tahlilan sak pituruti temenan ojo dilarang moga kabeh ku yuridu nang ngarepno sapa alladzina wajahu ing zating Allah kabeh kepengin ridane Gusti Allah ojo ngelarang tahlilan weleh-weleh Gusti Allah muring-muring wala taturidil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi iki kandane alasan ono wae lah apa tak kok geding aneh-aneh dijak lakoni apik kok gak keduga ini bal-balan seneng setengah mati tapi dijak ngene iki wis rungokno wong Lamongan iki dalile kabeh lengkap sakmonoake Quran kabeh mau aja ngelarang wong sing bareng-bareng ndonga ring Gusti Allah sing diarani istighosah pada utawi kila dawuh-dawuh Quran mau kulus kabeng hadaiku yubayinu nerangno hadala kamarang siro anna torik sak temene torikot ilallah mara Allah dalan nuju mara Allah ku murokobah murokobatul awkot ikun jogo biro-biro waktu Dadi kabeh Quran sakmonake mau njlentrehno. Nek sampean kepengin par karo Gusti Allah, carane iku lho waktune dijogo. Padha karo kerja ra. Nek pegawe negeri ya mene, kadang ana sip pertama, sip kedua, sip ketiga. Wa imarat walan jogo untuk ngerame akan ya kena ngerame akan al aukot bil aurat kelawan wiritan wiritan ala sabili dawam yang atasnya dalan terus-terusan. Ini ngelakuannya apa? Jepisan ngaji pipisan tok ya ngaji sak terus sih pirang-pirang tahun sampai pinter ngaji nih. Aku ngaji ping pindho wis aduh perintahnya Qur'ane gak mek pindho ping telu terus-terusan kabeh. Leren-leren. Nah, begitu gampangane. Walidzalika karena mengkono mengkono muraka batul aukot jaga waktu ya ben esuk ya mene ngaji. Engko sore ngaji maneh, bengi tengah wengi ngapalno, iku nek pondok. Sing liyane ya mene sekolah dijaga. Walidzalika kolang ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ibadillah utawi luwih seneng-senenge kawulane Allah ilallah mare Allah sapa ya wong sing paling dicintai Gusti Allah. Wong sing paling dicintai Gusti Allah yaiku alladzina wong akeh. Yura una kang padha njogo alladzina asyamsa wal qamar srengenge lan bulan. Wal azilah lan ayangan-ayangan wayangan-wayangan atau bayangan-bayangan atau ayang-ayang ayang-ayangan srengenge kabeh kanggo lidzikrilah kanggo zikir marang Allah. Lho Kanjeng Nabi ngendika kurang apa mari Quran sakmenake wong sing paling dicintai Gusti Allah ya wong sing njogo waktu kanggo zikir marang Allah. Nek dalu komar nek awan samsu esok sore ya bayangan ini srengenge. Tadi waktu esok sore awan bengi dijogo kanggo zikir marang Allah. Sing diwaca gak podo, diwaca esok gak podo karo diwaca sore gak podo karo diwaca esok ngaji pe gak podo. Iku nek kepengen dadi wong sing dicintai Gusti Allah, dadi waline Gusti Allah. Joko waktu kanggo zikir marang Allah, zikri zikrilah. Mbek nek itu duwe waktue ben malam Selasa tahlilan. Malam Jumat sholawatan, malam Rebo istighosahan. Nangkene kalah mek Surabaya aku duwe dua grup Surabaya. Surabaya wetuan rungkut nek Surabaya kulon. Aku sampe kadang-kadang tak bisa pimpinane wongku. Cuahkan nemenan. Tadi wong itu mengisin bun-bungi ku wiritan tahlilan mumet dari rumah ke rumah gak mergawe tahu. Jo nemen-nemen wong Surabaya tapi aku tambah seneng kalah sampean. Kene duwe dua torekot nang Surabaya wetan terobo kulon. Ya tak parani ben malam Jumat tok. Sambangi ron tak tunggu ni sampai jam 10 bengi. Seno wetan sampai jam 12 bengi. Nang to wae pele komisi. Tak tata wong Surabaya ternyata wakas-akas nek kapan wiritan nek dalu-dalu. Niki dalile pirang-pirang kabeh mau. Qala Allah taala asyamsu wal qamaru bi husban wa qad qala teman-teman ngendika Allah taala asyamsu wal qamaru bi husban ta srengenge lan bulan wis dihitung-hitung nek awan esok kanggo ngene nek sore dalu kanggo ngono terus dipritungno jang jangan dibuang-buang tanpa guna tengok-tengok qala Allah taala alam taro ila rabbika kaifa matadzil walau syaa la ja'alahu sakina lamun ngersakno alam taro ana ta ningali sapa sira ila robika marem pangeran sira kaifa madda kaya pendawaaken sapa rebuka adzila ing bayangan-bayangan ayang-ayang. Delok ta saiki wayang anak mlaku tambah dawa nek kapan sore wetani. Nek esok nek kula nek tambandek. Muga srengenge ne mlaku. Walau sa'alamun ngersakno sapa Allah la ja'ala. Yektene ndadekno Allahu ing dil sakinan ing meneng. Apa angele Gusti Allah ndadekno bayangan iku meneng srengenge ne gak mlaku. Awan terus. Sumanja alna mukar karinda dadekno insyaallah asam saing srengenge alahi marang dil dalilan ing dalil tondo-tondo. Ternyata peredaran matahari ugi tondo-tondo. Jumlah dino, jumlah wulan, jumlah jam sak piturute persis. Summa qabadnahu ilaina qamdo yasira summa qabadna mukar-kare mundut sapa ingsun Allah. Mundut-mundut. Hu ing dil. Komdon kelawan mundut yasirun kanggal setitik, kanggal setitik. Dia diartani macam-macam ya. Di antara arti ini, manjane dino iku ana batase. Tambah entek, tambah entek, tambah entek. Ya padha mana kali bayangan ya ngono, tambah entek, tambah entek engko sir ngene mlaku. Iki ngertiyo nek kabeh iku ana totalane. Umur sampean dibatasi 60 tahun ben dino kalong-kalong nang gubri sing gak mbakati. Jumat, esok mana Jumat mana, soal Jumat. Lalu Kristus Jumat, perasa gak telung jam es Jumat. Perasa ben suwi, no. Durung hol, dilungkas hol mana? Kok kelita hol merdutnya. Berangkat dunyo. Biar perasa aku gak sekolah ikon. Dino ku suwi, no. Saya kok cuek petemen. No. Ngaji gak tau telung go durung sampai anu mari, Kristus temen ngaji. Niku landonya nih. Qala Allah Ta'ala wal qamara qaddarna humana zilal wal qamara ing bulan qaddarna wis nentokno utawa nata ingsun Allah ing qamar manazil ing pirapa tingkatan-tingkatan bulan iku tugase ngumeti bumi. Ben 29 dina saumetan. Bumi tugase ngumeti srengenge ben 300 dina saubengan. Srengenge ngumeti ngene perbintangane kono sampai engko tatap-tatapan ditata rapi kaya jinamu. Qala Allah Ta'ala wa walladzi ta'ala Allahu alladzi ja'ala kang dadekno sapa alladzi lakum marang sira kabeh nuju maing bintang-bintang Gusti Allah sing gawe bintang-bintang jumlah bermilyat-milyat. Kanggo apa Gusti Allah gawe bintang litah tandu biha supaya ngalepi tuduh sira kabeh biha lantaran nujum fi dzulumatil barri ing dalam petenging daratan wal bahri lan lautan. Tadi bintang kabeh ditata rapi. Peredarane ge tondo-tondo. Sampai sinare iku iso ngetokno macem-macem aura-aura sing nempel ana ing bumi. Sing wong ahli perbintangan sampe ngerti, oh nek laire menungso dina iki iku besok dadiane ngono. Laire ngono dina ngono kanggo kabeh ana calone dhewe-dhewe sayang menungso gak pateni teni. Amerika niteni ya. Sampe Amerika lindu kurang setahun ngerti, oh besok ana kene lindu. Wisono kene ana tsunami. Dari mana tahu? Toko litah tadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Dari perbintangan, dari niteni perbintangan, wong Amerika malah ngerti. Iku lho. Iku ana elmune sampe niteni mati ini wong bareng sedilot didelok toko kata-kata litah tadu biha. Lantaran niteni perbintangan saman bandur ngerti iki bakal urip iki bakal mati. Palantang dunan naujo nyono temen ciro anal maksud sak temene kang den tuju min siari samsi songo lumakuning srengenge wan bulan wal komadan bulan bihusban kelawan perhitungan mandumun niku ditoto murotapun kang runtut. Dadi kabeh mau bulan bintang matahari iku mumetis ditoto rapi sampai lho kaya sak menit deh gak ono perbedaan kok rapi betul sampai getitenan jam-jaman menitan. Itulah gampangannya begitu. Wa min khalqi dzilli lan sange kedadean gaweane wayangan-wayangan wanur lan sinar-sinar wanuju lan bintang-bintang. Ayus tak ana ten to den ala pitulung apa bila to den manfaatno di ala pitulung apa biha. Biha-biha dire siaris samsyal komar no ya duwe ngono. Ala umuri dunia yang atasnya urusan-urusan dunia peredaran matahari bulan bintang ini sama teliti kena gawe tondo-tondo kabeh kedadian-kedadian no alam dunia ini bali tak dibarik supaya ngawarui si robia lantaran samsulan komar mau mako dirol awkot yang kira-kira yang biru-biru waktu lantaran peredaran matahari bulan bintang sama ngerti wis oleh setahun, oleh saulan, oleh sedino, oleh pitung dino kedadian-kedadian rendeng ketigo sapi turuti fatas takhil moko ketungkul sirofiha yang dalam al-awkot bito'ati kelawan ibadah, watijar, lan dagangan. Tadi lantaran bisa mengerti, oh itu waktunya kanggo ibadah, waktunya kanggo dagang, cocok kanggo tani, muka itu bulan Januari. Oh cocok gak uya, bulan Agustus, no. Ngerti ten kape. Ini dititengi. Wati jaroh di dari akhirat, bito'ati, wati jaroti, lidaril akhirat maring desa akhirat yat dulu ka alaihi nuduh no ka ing siro alaihi ing atasi yat dulu ka alaihi opo kaulu ta'ala alaihi ing atasi dirujuk kok ngaduk tengah-tengah ya yat dulu alaihi ing atasi makoh tiro aukat ya sekono rujuk ya ngono rujuk al maksud ya apa qaulu taala wa walladzi ja'ala laila wan nahar khilfatan liman arada ayyad dzakaru au arada syukura lan utai Allah alladzi zat ja'ala kang dadekno sapa alladzi alaila ing daluan nalan rino Gusti Allah sing dadi ana dalu ana rina ana rina ana ditata rapi khilfatan kali gilir gumanti saiki awan ko dalu kanggo apa ta koyo ngene iki liman kanggo wong arada kang ngarep noman ayat zakaro kepono ayat zakaro kok iku kadang-kadang kok zalin ngrepoti dirujuk ana ring kape dari ayat zakaro ayat zakaro asal itu kok zikir ayat tak ayat to eling sapa man wa arau arata to ngarep masyukuran ing matur kasuwun kanggo cek eling Gusti Allah lho ternyata ana sing nata rapi banget gak mungkin gak ditata kok iso dari mana tau akal digunakno ayakhluf tak ngganteni ahaduma apa salah sine lailu lan nahar al akhir kang liya nyatane nek awan dalune lunga nek dalu awane lunga kabeh iku gilir gumanti cek ana gunane dewi-dewi lihat antaroka fi ahadima supaya saling nyusuli fi ahadima yang dalam salah sini lailu lan nahar ma apa barang fata kang lambat apa ma fil akhir yang dalam kang liyo nek awan gak iso nglakoni dilakoni dalu dalu gak iso praktekno dilakoni awan awan kanggo mergawe, donyane dalu kanggo ndolek akhirate. Wambayana lan rangno sapa Allah anna dzalika sak temene mengkono-mengkono lailulan nahar. Lailulan nahar khilfatan. Wambayana anna dzalika lidzikri kanggo zikir wa syukran matur kasune awan kanggo syukur, kanggo mergawe nek dalu kanggo zikir kanggo ndolek akhirate. No awan ki mergawe bengi ki mergawe lah akhirate kapan lah gak koman. La ghairu ora liyane. Qala Allah taala wa ja'alna al-laila wan nahar ayataini. Lan dadekno insal Allah ing dalu lan rino ing tondo-tondo loro. Tondo-tondo ne Gusti Allah iku ono. Melihat apa? Melihat dalu dan siang. Fama hauna mongko busek ingsun Allah ayat alail ing tanda-tanda ning dalu. Nalikane dalu seluna kaya ngene iki wonja lan dadekne ingsun Allah ayat naring tanda-tanda ning rino. Male awan teko saiki mubsyiratan hale padang. Oh gampangane lho. Lho nek awan tetekan padang ngaji gak lampunan katok dalu ngrasakno cagawe gak katok. Ini aman kang yo poto ditambah tahu supaya nyupri siro kabeh fadlan yang peparing mirobikum songo pangeran kabeh pangeran sampean kabeh. Ini awan kang ndolek peparing sampean apa peparing ilmu ndolek ilmu saake-ake waktu awan liwat ngaji walita alamu lan supaya ngawurui siro kabeh adadas sinin ing itungan ing piro-piro tahun wana hari wal hisap lan hisap perhitungan supaya sampeyan ngerti wis oleh setahun rong tahun saulan rong wulan dari mana tahu peredaran matahari mumet itu dalil kabeh lho mau sak dalil kena digawe praktek pirang-pirang lho terus no dewe sama iso ngerti nih sama ngerti ilmu perbintangan baru tahu nih Gusti Allah ku kuoso. Wa innamal fadlu ayam berdiri utai peparingi Allah al-mubtahu kang den supri peparingi Gusti Allah siapa sama gudak-gudak supaya cek kasil huay kutaya fadlu ku asawabu ganjaran opo kanggo kekayaan saman bisono akhirati cendolek kekayaan donya netok giopo mati gak digowo tinggal gelitak muspro tanpa guna ayo ndolek ganjaran nos akhir sebanyak-banyaknya gunak not siang dan malam khususnya wal maafiran pengapuran yang Allah gak ono pengapuran yang paling top ngungkuli zikir la ilaha illallah la ilaha illallah santanane dosa kepulas kerias kerias kerias pecah kabe tadi njaluk pengapuran yang paling mandi yaiku zikir la ilaha illallah kecoba ganjaran paling gede zikir la ilaha illallah oleh jiwa oleh tengen wanas ala nyuwun sopo insun Allah ing Gusti Allah husna taufik yang bagus yang pitulung lima maring kelakuan-kelakuan yurdi kang ridani sopo Allah ing ma bayanu a'datil aurat wa tartibia wis riwayate padha ganti sisine. Wa min khawasiya li izalatil khawfi lanus tengah saya khasiate ayat kursi mana li izalatil khawfi kanggo ngilangi penyakit wedi sawanen atau wedi bagaimana nek sampean takut-takut wedi mung ana maling ana rampok termasuk wedi ditahan polisi gara-gara sama duwe kesalahan ida kuntan nalikane ono sopo siro fi makane ku dalam panggonan mukhifin kang medhekaken nek sampean mangono panggonan sing medhekaken wedi wong utawa wedi gendruwo utawa wedi apa supaya cek selamat carane kaya apa Ini termasuk jarane lembu sekilan. Panjilis mongko lunggu siro. Anta siro waman lan wong ma'aka kang sartani siro. Alal adi ono ing bumi. Iki waktu perang biyen ya. Tapi ya saya wong no tengah padang pasir adol rada kidul lake macan. Akeh kewan sing galak-galak nang tengah wengi. Gak nginep no hotel. Iki mah no tengah sihat padang pasir. Nggone macan. Supaya sik gak kena gangguan utawa nggone rampok. Sik gak kena gangguan. Carane kaya apa? Sampean sak grup sampean sampean lungguh nok bumi. Kendungane wamur lan merintahno sira hum ing man ma'aka ayya ja'alu ing yen to boten dadekaken ma'aka zuhurum ing gegere man ma'aka. Gegere dikumpulno ilambak den maring setengahe. Dadi gegere gandeng-gandeng madhepe mumetno. Adu geger kira saiki. Wis kapan ngono wong pira sak pirang-pirang gak apa-apa sumakhut to alaihim. Mau kari-kari ngariso sira. Gawe sret. Dairatan kali bunder. Ibian aku praktekno iso dipraktekno iki liwat pencak setruman ya. Kongon ngamuk. Pokoke kono tengah-tengah meneng. Terus seret wis kongon macak satruman gendeng ngono gak iso ret natak balik natak sama cacak lah ngono. Aku biyen praktekno gak iso. Diserang terus satu balik mendal. Nah iki kena tiga uji coba liwat pencak setruman biyen jaman kene sik ngulang-ulang. Iki sing arep dibacok melorok bacok mbak mendal. Sama dihantam matu mendal koyono tatapan sama umati seret waktu ngumati karo garis wa antau tai siro takrok ku moco siro ing ayat al kursi ing ayat kursi sama amaratin pitung ambalan sama moco ayat kursi pitung ambalan watakulah ngucapo siro mbak dah sause sama amaratin ing walaya utuhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim iki wacane mari maca ayat kursi ping 7 karo geseret mau alon-alon terus maca walaya utuhu hifdhuhuma wa wal aliyul azim wa hifdhum min kulli syaitonim marid. Ila akhir ayat al-khifdi sampai pungkasan ayat khifdu ayat muhafadah wingi wis ana ayat khifdun khifdun wingi diwaca karek nerusno dhewe iku sak menake pira 17 ayat engen diwaca kabeh kanggo kok penjagaan al-mutakam kang dhisik iki uga kenek sampean gawe numbali omah supaya maling gak iso mlebu carane ngono mau. Nggih sampean dolek teken sampean seret no mumet omahe dihubungi. Kalau maca ayat kursi ping 7 maca iki kabeh iki mumet sampe red dipungarepane. Sing mantep waktu maca macane tengah wengi maling gak iso mlebu. Iki diarani oporan itu tuh ngopo kanggo maling gak iso mlebu katok kok katok gak karu-karuan. Wonten kula ngucap sira tambah donga maneh fa in tawallau fakul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim ila akhir surat sampai pungkasane surat itu tulis maneh iku. Sumatakul banjur ngucapo siro. Sumatakul gak diwaca lho gak diwaca dongane. Iku mek ngangkat ngongkon sampean, mari maca iki ya diwaca pisan. Oh adi sumatakulu ya hafi ya goblok. Diwaca ya hafi ping telu, salah san ping telu. Ya hafi ikhfidna mugi njogo jenana ing kita. Allah mau Allah ohrus mungkin joko jenengan naing kita biainika kelawan peningal jenengan alatila tanam kang ora turu-turu opo ainika waknifna bika nafika maknane podo ae mungkin joko jenengan tong jokonya atau ngelindungi jenengan naing kita bika nafika kelawan lindungan jenengan alatila yurom kang ora ono entek-enteke opo kanafika. Ya Allah, diwaca ping telu salasan. Ya Allah, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Wis. Sumaskut mau kari-kari meneng sira, wis mari ku meneng wis. Wis tutup. Antasira waman lan wong makang sartane sira. Wala tatakala mulo aja ngomong sapa sira kabeh. Wajib kabeh gak ono sing katok, senajan ono macan ono rampok gak katok. Ini biasanya gendungani nalikane nginep nok tengah padang pasir di daerah yang menakutkan. Fa inna usak temening kelakuane kula udah kula lamun mlebu. Alaika marang sira umatus sakale napa golongan jin setan. Aurobi'a wa mudor kampung Robi'a kampur mudor kampung paling gede jaman iku ngene Arab kono fa innahum sak temene sakolen ummatus sakolen iku laya duruna ora bakal katok ummatus sakolen ka ing sira walaya rauna lan ora bakal ningali ummatus sakolen ka ing sira jin setan menungso rampok gak kira katok sampean apa yang ganggu sama ndak menemukan wala yu'dzunaka ora bakal bisa ngelarak no sopo sakolen muka ing siro wajinjilan nyelamatakan ka ing siro sopo Allah mindung songko sakolen saya kira ono bekas maling sapi sing kondang jaman iko tekuk lutut mbak aku gara-gara apa mari nyolong sapi jaluk disuwuk cek selamat puyennya suwe ngono 10 tahun yang lalu gudak polisi dhewe ngadeng nok pinggir lawang polisi gak ro kabeh Pak Yai temenan kula nok ngurine lawang omah kula dikepung polisi digudak gak karuan lah kok kula mboten roh kula kula meneng ngono gara-gara tekuk lutut mbak aku saiki wis kula tak nurut sampean kok tak ngurusi ngrewangi sampean berjuang nang pondok gara-gara itu kita tahu ini gak nono ndak kok iso de, aku dia gak nyono kok ngkondone mari aku lu duper polisi birang-birang lu nok pinggir lawangin meneng itu gak ono roh polisi ini nah polisi ini matanya gak awas kan nono selamat ya selamat wah gak usah tak kandak no jenengi sopo gue ya roh dewi sana pokoknya bian bekas maling sapi saya tutut tekok lutut terus gak tau nyolong sapi wis apik. Jadi aku pengen dadekno wong bling-bling cek dadi apik liwat ngene iki. Gelek kenyataan-kenyataan iki. Padha karo pendhita tekuk lutut kula mergo kenek ngene iki. Percaya ro matani dhewe. Wako juriba lan teman-teman dan uji coba. Apa dalika mengkono-mengkono donga mau miroron hale bola-bali aditatan hale padha wae. Bola bali ajaan gak kena dihitung namanya adidah wis gak kena dihitung bola bali di praktekno iso temenan termasuk kene tau praktekno iso dadaan tapi biasanya gak diuji coba caya ge wis dibutuhno sampean calon kiai kudu iso ngene-ngene iki aja nganti gak iso wasohalan sohe apa zalik wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadirun kuwasa apa tak angele Gusti Allah nek ngersakno wa min khawasiyah setengah saya khasiat ayat kursi maneh anaka sak temeni siro kira dahol tanah dikane melebu siro ala jabarin yang atas wong kang untang-untang au hakim atau hakim jairan kang nyeleweng sama nek kena perkoro mau dipanggil wong sing untang-untang mau dipanggil hakim sing ngani ngoyo duit ae. Sing ana duwite dimenangno, gak ana duwite dikalahno. Iku rata-rata begitulah lakone donya. Carane waqara tahwa izata khotak jahagen jain inda tuhuri ka alayhi wa qulta yo kesalah jae mun ya iki sing ketepak yo waqara tahana anaka ya ta khotak qorok ta ngono maca sapa sira luweh salah ha ing ayat kursi waqara taha maca sira ing ayat kursi inda tuhuli kanalikane mlebu sira alaihi marang zalim jabar marang jabar hakim. Carane ngene, nalikane sampe nape budal ring omahe wong ngani ngoyo utawa ape disidang nang pengadilan sampean maca ayat kursi dhisik. Sausé maca ayat kursi ape budal mau wakul talan ngucap sira Mbak dah sausé ayat kursi ya hayyu ya qayyum ya badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram zat kang urip zat kang jumeneng ya badi'us samawati zat kang dadekno pira-pira wal ardi lan bumi ya dzal jalali wal ikram zat kang anduweni keagungan lan kamulyan as'aluka nyuwun kula kaen jenengan bihaqi hadzal ayat bihadzal aklaman haqi ikilah ayat al karimah kang mulya wa ma alan fiha minal asma wa malan barang-barang fiha kang ing dalam hadzal ayat minal asmail azimah songo asma kang agung antul jima ing ento ngendhaleni jenengan fahu ing cangkeme jabar ani songo kula watakhrian jogo sira lisano ing cangkeme jabar hatta layantik saengga ora ngomong jabar illa bi khairin kejaba kelawan bagus awyasmut uta meneng jabar khairuka ya hadza baina yadaika khairuka uta kebagusan jenengan ya hadza baina yadaika hu ikilah jabar iku baina yadaika ana ngerso sampean wasyarruka te gangguan sampean iku baina kota maika ana antara dilamaan sampean wis iki diganti cara Jawa iso ya sun mate kaji malah kene bahasa Jawanan kabeh Jawa diwedi ya sampean ngrubah donga-donga kaya ngene iki donga sing diak selidiki dene para pujangga untuk diganti sunate kaji donga-donga ini cara Jawa akhirnya ganti ngono kudonan tak rubahi kaya dungane tolak-tolak tak rubahi cara Jawa bismillah kun fayakun dening kun pitu fayakun wolu lah kan kan cara Jawa mandi ini gak karo-karan ngomong guna nih sampai turut ya. Jadi ngene-ngene iki iku masih gak cara Arab, iku apa penyelidikan. Jadi cara Jawa malah mandine setengah mati. Wong kang sejo Allah gawe apik, gawe becik. Ana tego ora sejo, ana sejo ora teko, teko terus. Iki kan cara Jawa kabeh. Bingung wong kang sejo kira marang ingsun bingung-bingung saking ngersane Allah. Waduh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nanti sampean nganut bahasa Arab iki ya gak ngerti, sampean tata bahasa Jawa isone mandi sampean lakoni. Donga iso mandi padha karo bendho iso landhep nalikane disah. Mosok kalambe wong Hindu ya, wong Hindu donga urusan danyang-danyang mereka mantep. Sampean gak patek mantep. Wis ditata lanang-lanang untuk ngerubahi donga-donga sing kaya ngene iki, sing Qur'ane aja dirubah-rubah tapi sing dungo-dungo ini dirubah cara Jawa orang itu padahal itu loh khairuka ya hadha baina ya daika wasyaruka baina kodamai apa doa ini itu cara jolak penak semariku sumatat khul banjum lebuwa siro alaihi marang jabar leboni wong sing marang Allah hormat gerak nggih nggih nggih fa innallaha sak temene Allah ku yuljimu bakal ngendhaleni Allah fahu ing cangkeme jabarno gak iso ngomong angka sanga sira iya dadakan gak iso ngomong ngomongnya apik kabeh. Iku bahkan kadang-kadang keanehan dunia ono-ono saya sudah jadi dokter sampai tekuk lutut mbek ini gara-gara apa lo adik ini daftar no nok ngone pegawai sampai dicek ditulis tidak munine jadi ditulis tidak munine jadi ini piye-piye nan iso berubah tulisannya sampai saya nulis itu ndolek takon sampean kok iki kaya apa wong tak tulis iku tidak jadi kok malah mentune jadi iku tidak mlayu rendi. Nah iku kadame sing ngerubah tangane mau dibusek kok kadame sampai kelas e ngene mau. Iku lho ora kok kedadeane pirang-pirang donga-dongane iki. Wala yaksulan ora hasilaka kadwisra mindu sanga jabar ndarana napa kemelaratan-kemelaratan kabeh mau biinilah sebab izinin Gusti Allah. Tugas sampean iku bagian nata rohaniae. Lah ngene iki gak barang aneh maneh. Gak barang kedadian aneh maneh. Jan sing paling abot resikune ya sampean mergo sampean nata agama mungsuhe setan no. Setan wis dadi nyeror kidul ya ngono. Sampean bagian nyeror lor ya. Zaman putih kono merah tetep iki perang. Ya kekalane bangsa nyai-nyai yo. Iku liwat donga sing weleh-weleh nyolok mata sampe ketua PKI nomor 1 sak Indonesia ngomong ring aku langsung temenan Pak Gopur. Sing mati ku Nasution. Lah kok dadakan tendean. Aku ro motoku dhewe jender Nasution sing mati. Sing mau ketua PKI sak urip sak iwange. Kok iso berubah kaya apa wong sing dipateni PKI ku Jenderal Nasution lah kok jenderal sik urip sing mati malah babune geleng-geleng siji ngrungokno aku ngaji sapa ngene jenderal umur 110 saiki jelas ngrungokno aku sing dirasani ngono gak mati-mati sik lunga ngaji barang loro temenan Pak Gubernur prasane wong PKI tanggal 1 Oktober lah kok 30 September wong prasane kabeh ngomong tanggal 1 Oktober. Tanggalane kabeh beres atau lha kok data 30 September. Saya engko jinder apa gamane Rusia sing ape mbrontong kiai sak Indonesia sampai dipateni pada tanggal 1 Oktober bleset. Bleset siji wong gek 30 September jenderal dipateni. Prasane komandane tentara sing mati dadakan babune loro. Nomor 3 ngamuke malaikat-malaikat gara-gara rencana Kiai Peti Pateni tanggal 1 Oktober malaikat ngamuk nyepo dadi banser sing mateni PKI dudu banser malaikat sama cek dari kampung ke kampung ini gak berjaya lah iya kan sama ngecek ngono malaikat gak tau gue colo buacok muatis arat-arat jenderal di waktu itu sama gak menangi aku menangi aku umur 16 dadi sing mateni lho ngene iki monggo donga ngene iki ya donga terus sampe iso kaya ngono iku sampe keli iso sampe iso kaya ngono lah iku upamane gak donga ngene iki enteknya kiai rencana kiai dipateni pimpindo lho tahun 48 nah sapa pimpinane tapi gak ngaku yo rencanane nggih iku tahun pas Gestapo gerakan 1 Oktober sedang keliru gerakan 30 September moga donga iki berubah wong sak Indonesia berubah wake kedadiane kaya perang Badar barang nak ngono wae diapalno dongane engko dipraktekno diganti cara Jawa gak apa-apa sing penting mantep e. Wa min khawasiyas tang sing khasiate ayat kursi mane anaka sak temene sira Iku iza kunta nalikane ono siroho ifan iku wedi min ahadin marang wong suici dororon ing bahaya. Saman kuatir disantet wong. Wah ono ngancam saya tak santet gak rumah mati merangkang kan. Aku tak tembak kan bengi-bengi. Saman diancam wong sing wis kelas berat. Supaya bleset. Kau tadi kiai ancamannya apa tuh. Pasti kiai dimungsoi. Kemberjuang nagomo kaya Kanjeng Nabi ono Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Mungsoe gak karuan untuk membunuh sampean. Carane kaya apa? Fasol limo ke sembahyang sira ba'dal maghribi sause salat maghrib. Rakaat ing rong rakaat sampean sembahyang sause salat maghrib rong rakaat. Sing diwaca gampang ae. Fatihah karo ayat kursi. Fatihah ayat kursi, Fatihah ayat kursi, rong rekaat. Fa'idhakan analikane ono akhiru cadatin opo pungkasan yang sujud minduma songo rokaata ini. Konek kapan sujud terakhir, sujudnya kan ping papat ya, rong rekaat, loro-loro. Sujud yang terakhir, ojo langsung tangi, karo sujud fakro mongko moco siro ayat al-kursi ing ayat kursi salah samaratin telung ambalan. Saman moyet moca ayat kursi ping telu. Karo sujud itu, wa antau tai siro sajidun iku sujud. Tapi dieling-eling. Wa idha wa sultan narikani tumeka siro ilah kawli marin dawe Allah Ta'ala. Wa la ya'uduhu hifdhuma wa wal aliyul azim. Fakarit bulan balen ono siro dalika emang kono walaya utu hifduhuma wawal aliul azim salah samping telu salah samartin telu ngambalan. Iku sujud terakhir moco ayat kursi ping telu terus ben walaya utu hifduhuma wawal azim baleni ping telu berarti ping songo ayat kursi ini ping telu walaya utu ini kan ping songo. Nah, nalikane sampean watak kula ngucap suwi asna iki ro atika ing dalam tengah-tengahe maca sira ayat kursi mau. Nalikane sujud sampean ndonga iki lho, niki ganti cara jo gak oleh mergo iki keadaan salat. Keadaan salat gak kena ndonga cara Jawa. Nek di luar salat boleh. Dongane kudu cara Arab. Nek cara Jawa batal sampean. Iku diapalno. Dungane apa? Allahumma wa Allahul baini mungkin ngudari jenengan antarane kula lan antarane fulan sapa sing ngancam samane penembak mati. Bin fulanah dolek jenenge mbokne, soalnya jenengan mbok iku klebu nalikane ndonga lho jenenge Pak gak katut, jenenge mbok Zaid anake Zainab. Jenenge mbok katut. Ramahul tak koyo oleh ngudari sampean miuta misah sampean kene bainas sama alaat antara langit lan bumi wa aljim fahumugi makna murad ya nutup sampean fahu ing cangkeme fulan anisanga kula kama aljam tak koyo oleh nutup sampean tong kendaleni asawakno ni masuk tangcangmu dikendaleni ya tutup asiba ing binatang buas andalyal songo Nabi Daniel. Nabi Daniel nabi sing kancane macan. Wah macan malah ditumpai alaihi salam. Wabi haki adil ayat lan kelawan haki ikilah ayat kursi asyarifah kang mulyo wes titik ku diapalno. Yoco bulan baleni karo sujud akhir nalikane sembahyang hajat rong rakaat mau hasilnya kaya apa fa innaka sak temene sira ku tak man aman sira saru ing gangguane fulan mau wis disantet sampe ping 27 gak ono gunane rontok dhewe sedhuwur ngono bare tatapan antara walaya uduhu karo serangane walaya uduh di sinar putih serangane sanet sinar merah tataman dhuwur legrek gak sida mlebu sampean kadang nembu walik ngenek wonge dhewe iku lho merawasnone nyantet wong sing wis pengalaman donga padha nang bal diwantemen ana tembok deyen natap ndase dhewe. Ana tanya tuk bali tatapno tembok ya menatap dodone. Ya sih to kesantet dhewe. Gara-gara dungane narudu bikal adak. Sendi terus wae jam tafahu. Wae jam lan ngendhaleni sapa Allah ten nutup Allah. Fahu ing cangkeme fulan angka sangka sira. Hataya takalam saya ngomong katalah takalam saya orang-orang ngomong fulan fi kamarang siro ilah bihoir dan kejobo kelawan bagus malah ngomongnya apa malah dadi saya malah dadi konco asale mungsuh gak karuan kita ini tunggu-tunggu ini tunggu ini kanggo sampean narikane wis dadi kiai supaya cek iso tolak-tolak belai cek adike bal-balan karo poro wong-wong sing angkoro murko wa min khawasiha anaka wa billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.